إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita lanjutkan tafsir yaitu surat Al-Mulk ya. Kita sekarang masuk ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan untuk orang-orang kafir yang kafir kepada Rabb mereka, bagi mereka azab neraka Jahannam, dan itu adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam ya setiap orang-orang yang kafir kepada Allah bahwa ia akan diberikan adab dalam neraka Jahannam. Dan itu sesuatu yang merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengadab seorang hamba tanpa Allah menzalimi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang kafir ke neraka dengan keadilannya. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian ya kelompok apa namanya Jabariyah yang mengatakan katanya bahwa manusia itu berbuat kekafiran, manusia katanya berbuat maksiat itu dengan takdir Allah. Jadi manusia orang-orang yang berbuat maksiat itu tidak salah kata mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti takdir. Kita katakan ini sebuah pemahaman yang sangat salah. Kenapa? Karena manusia melakukan kemaksiatan itu dengan keinginan dia sendiri, dengan kehendak dia sendiri. Dimana ketika dia tahu bahwasanya ini maksiat, tapi masih dilakukan juga, maka ini orang zalim. Berbeda dengan orang yang tidak tahu ini maksiat, beda dengan orang yang belum tegak padanya hujah. Maka orang seperti ini ya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tegakkan padanya hujah. Makanya Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai kami utus dulu seorang rasul ya, untuk menegakkan hujah kepada mereka. Nah, ini orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini akan disebutkan bahwa orang-orang kafir yang dimaksud ayat ini sudah mereka itu sudah sampai kepada mereka hujah. Ya, akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Allah berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir." Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, mereka mendapatkan neraka Jahannam, siksa neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahannam itu, mereka mendengar ya suara-suara teriakan wa hiya tafur, sementara neraka Jahannam itu ya tafur itu artinya tagli ya mendidih yang sangat panas sekali. Artinya ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, neraka itu meledak-ledak melegar saking marahnya mereka kepada orang-orang kafirin. Iya. Di mana neraka Jahannam mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan sekali, itu syahik. Iya. Dan ia pun kemudian bergolak, masya Allah. Antum pernah lihat magma yang bergolak-golak seperti itu ya akhwat Islam, azab kamu. Seperti itulah kira-kira Dan tentunya neraka jahannam lebih panas dari itu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir api neraka itu tamayyaz. Tamayyaz itu berpisah satu sama lainnya. Minal ghaiz, saking marahnya itu api neraka. Iya. Artinya api neraka ini sangat marah, sangat benci sekali kepada orang kafir. Iya. Saking marahnya itu hampir-hampir ia terlepas satu sama lainnya. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya faujun. Faujun itu artinya sekelompok manusia, orang-orang kafir itu. Sa'alahum khazanatuha. Maka para neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka jahannam itu akan bertanya, alam ya'tikum nadhir? Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ya, disebutkan dalam surat Al-Muddathir bahwa khazanah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka jahannam itu, ya. Semuanya ada 19. Dan malaikat yang menjaga menjadi khazinnya adalah malaikat Malik namanya. Tapi yang membantu malaikat Malik untuk mengadab dalam api neraka itu ada 19 malaikat. Sebagaimana dalam surat Al-Muddathir. Ya. Yeah. Allah mengatakan wa ma ja'alna 'alaiha 19. Di atasnya ada 19 malaikat. Ya. Yeah. Maka setiap kali manusia-manusia dilemparkan ke dalam neraka jahannam, para malaikat yang menjaga neraka jahannam ini bertanya, alam yatikum nadhir, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ini menunjukkan Pak, ya, bahwa orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam itu adalah orang-orang yang sudah sampai kepada mereka Pak, pemberi peringatan, sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang dakwah Nabi dan Rasul. Dan mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka kufur. Beda dengan orang yang belum datang kepadanya apa? Pemberi peringatan. Maka yang seperti ini ya akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, bahwa ada 4 orang kata Rasulullah, arba'atun yudli bi hujjati yaumil qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Yang pertama, orang yang tua, renta, pikun. Yang kedua, orang yang buta dan tuli. Yang ketiga, orang gila. Dan yang keempat, orang yang wafat di atas di zaman fatrah. Artinya belum datang kepada mereka Rasul. Maka orang tua renta yang tuli, yang pikun berkata, ya Rabb ja'al Islam, ya Allah Islam datang kepada saya, sementara saya tidak faham apapun juga. Orang yang buta dan tuli berkata, ya Allah Islam datang kepada saya, sementara saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa melihat. Sementara orang gila berkata, ya Allah, ya Islam datang kepada saya, sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai unta. Sementara yang keempat berkata, ya Rabb lam ya'tini rasuluk. Ya Allah belum datang kepadaku rasulmu. Artinya ini orang belum datang kepadanya pemberi peringatan. Maka Allah kemudian berfirman kepada malaikat, hai malaikat, buatkan api. Nyalakan api. Dinyalakannya api. Kemudian Allah mengambil perjanjian dari 4 orang ini agar mereka mau menaati Allah. Kemudian Allah berfirman, masuk kalian ke api. Siapa yang taat dimasukkan ke surga. Siapa yang tidak taat dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi apakah mereka kekal? Wallahu a'lam. Tidak keterangan ya apakah mereka akan kekal atau tidak ya. Di sini ya penduduk penjaga api neraka berkata, alam ya'tikum nadhir, Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ini menunjukkan Bapak sekalian, ikhwatul Islam, ya, bahwa seseorang itu tidak bisa divonis kecuali apabila sudah tegak padanya apa? Hujjah. Kapan seseorang itu tegak padanya hujjah? Bila ia memahami hujjah yang sampai kepadanya. Sebagaimana akan disebutkan dalam ayat setelahnya insyaAllah. Maka ya, Allah mengatakan sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Para penjaga api neraka itu bertanya, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Qalu bala. Mereka pun menjawab, benar, sudah datang. Qad ja'ana nadhir. Telah datang kepada kami pemberi peringatan. Sudah datang. Fakadzabna, namun kami mendustakannya. Ya. Salah siapa? Kok kamu malah mendustakan para nabi dan rasul? Padahal mereka sudah mendatangkan mukjizat, ayat yang membuat kalian yakin akan kebenaran para nabi dan rasul. Lalu kalian pun mendustakannya. Ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Dan kami dahulu berkata Allah tidak menurunkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kami dahulu berkata kepada para rasul, kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah ya akhal Islam, ya. Itu akibat daripada apa? Kesombongan mereka. Inad mereka ya akhal Islam. Padahal mereka punya akal pikiran yang hendaknya mereka pahami dengan benar. Yang dibawa para rasul itu hak. Apalagi para rasul kan membawa mukjizat. Di mana mukjizat-mukjizat itu ya, secara akal pikiran pun tidak mungkin itu berasal dari ya diri mereka, pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja para penyihir tuh ya. Para penyihir ketika melihat Nabi Musa melempar tongkat tiba-tiba jadi ular, maka para penyihir itu langsung sujud kepada Allah. Mereka langsung tahu ini bukan sihir. Iya. Kenapa? Karena ini beda. Kalau para penyihir memang menyulap tali-tali itu, disihirnya mata manusia seakan ular. Tapi Nabi Musa tongkatnya beneran jadi ular. Iya. Dan itu bukan sihir. Maka mereka pun kemudian meyakini akan kebenaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun sebetulnya yakin Nabi Musa itu benar. Allah berfirman wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya sementara hati mereka meyakininya. Itu akibat kezaliman dan apa namanya kesombongan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka berkata benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan, namun kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apapun dan kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah pun menyebutkan tentang sebab kenapa mereka mendustakan. Allah berfirman wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata kalaulah kami dahulu mendengar atau memikirkannya, ya, berakal memahaminya, tentu kami tidak akan menjadi ya penduduk api neraka sa'ir. Lihat ya, Allah mengatakan mereka menyesal, kenapa kami dahulu tidak mendengarkan ya seruan Nabi dan Rasul? Kenapa kami dahulu tidak berusaha untuk memahami, memikirkan tentang apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul? Dan andai kami dahulu mendengar, andai kami dahulu memikirkannya, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Ini menunjukkan ya akhwal Islam ya, bahwa orang yang masuk neraka itu orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf apa? Walaqad dzarakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah mempersiapkan, menciptakan untuk neraka jahannam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakan untuk memahaminya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihatnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka jadinya bagaimana? Mereka tidak beriman, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ini menunjukkan, akhi, hendaknya kita menggunakan akal pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Pahami, pahami. Ya. Mereka berkata, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Kata Ibn Kathir, إِلَوْ كَانَتْ لَنَا عُقُولٌ نَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ نَسْمَعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا كُنَّا عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالْإِقْتِرَارِ بِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا فَهْمٌ نَعِي بِهِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَلَكَانَ لَنَا عَقْلٌ يُرْشِدُنَا إِلَى اتِّبَاعِهِمْ. Kalaulah dahulu kami mempergunakan akal atau pendengaran untuk mendengar apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, ya, tentu kami tidak akan seperti ini jadinya. Akan tetapi sayang kami dahulu tidak berusaha untuk memahami semua yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, dan kami pun tidak memikirkan bimbingan-bimbingan tersebut. Maka ya akhi azakumullah, ya, ini juga merupakan ancaman buat kita, Pak. Al-Quran ada di kita. Di rumah-rumah kita ada Al-Quran? Ada. Ya. Kemudian kita tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Tidak berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lebih ridho menjadi orang yang bodoh. Karena kebodohan itu ada dua macam, Mas. Yang bodoh yang pertama, bodoh sengaja. Emang pengen bodoh. Padahal pemberi peringatan sudah datang. Ya. Al-Quran dan hadis ada, tapi gak mau belajar, gak mau, males. Iya, saya lebih senang jadi orang bodoh. Maka yang seperti ini bodohnya itu gak ada manfaatnya. Bodoh seperti ini tidak akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salah sendiri, udah datang Al-Quran, sudah ini, kenapa kamu tidak pelajari? Kamu malah berpaling. Iya. Yang kedua, bodoh memang karena keadaan. Dalam artian misalnya ada orang yang tinggal di pedalaman gitu ya. Di sana juga enggak ada pemberi peringatan. Di sana juga belum sampai kepadanya dakwah Nabi dan Rasul. Sehingga mereka pun tidak tahu, alias bodoh. Kebodohan yang mereka ingin, mereka tidak menginginkannya, tapi keadaannya seperti itu. Makanya kata para ulama, ya, beda antara orang yang tinggal di suatu kota yang di situ ilmu dan ulama banyak, dengan orang yang tinggal di perkampungan yang terpencil yang tidak ada padanya ilmu dan ulama. Mereka yang tinggal di kota yang di situ ilmu ulama banyak, maka udzur bagi mereka sedikit. Kebodohan mereka tidak diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesalahan mereka, kenapa mereka tidak mempelajari. Adapun mereka yang tinggal di tempat yang terpencil, jauh dari ilmu dan ulama, maka udzur buat mereka luas. Iya. Maka ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Nah ini. Maka Allah mengatakan fa'tarafu bidzambihim. Lalu mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Tapi pengakuan dosa di neraka sudah gak ada manfaatnya, Mas. Kalau di dunia kita mengakui dosa, ada manfaatnya. Sementara di akhirat, di dalam neraka, mengakui dosa, tidak ada manfaatnya. Maka Allah mengatakan, fasuhqan li ashabis sa'ir, fasuhqan, suhqan, dijauhkan ia dari rahmat Allah, ya bagi para penduduk neraka sa'ir itu. Walaupun mereka mengakui dosa-dosa mereka, tidak ada manfaatnya kalian itu mengakui dosa. Kenapa dahulu kalian tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Allah pun mensifati orang-orang kebalikan dari mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Bil ghaib di sini artinya di saat apa? Sendirian. Kata Ibn Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran amman yakhafu maqama rabbih fima bainahu wa bainahu idza kana ghaiban 'anil nas. Allah mengabarkan tentang orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya di saat ia sendirian tidak diketahui oleh manusia. Bayan kafu anil ma'asi, ya, ia tetap menjauhi maksiat. Wa yaqumu bi ta'at, dan ia berusaha untuk terus menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal Islam, di sini Allah memberikan keutamaan orang yang takut kepada Allah di saat sendirian, Pak. Kenapa demikian? Karena banyak orang ketika di hadapan manusia, ya takut. Ya, ketika di depan orang kelihatan takwa. Ketika di depan orang dia, masya Allah, menundukkan pandangan. Ketika di depan orang, masya Allah, ia jauh daripada perbuatan maksiat. Tapi ketika sendirian, dia orang yang tidak takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan di sini, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah bil ghaib. Di saat apa? Di saat sendirian. Di saat sendirian. Yeah. Bagi mereka apa? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, masya Allah. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Yeah. Adalah dahulu para sahabat. Mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian. Sementara kita takutnya di saat di hadapan orang. Ya. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah nanti pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki membawa pahala-pahala sebesar gunung. Kemudian itu pahalanya dihancurkan oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu siapa ya Rasulullah? Dia membawa pahala sebesar-besar gunung, tiba-tiba dihancurkan. Kata Rasulullah, mereka itu suatu kaum, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, walakinnahum idha khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Masya Allah, ya. Terancam seperti itu, ya. Ini orang-orang yang takutnya hanya sebatas karena manusia, begitu kan. Ya, dia tidak takut kepada Allah di saat sendirian. Makanya Ibnu Abbas berkata apa? Ya sahibat dzambi, wahai pelaku dosa. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya di belakang dosamu itu ada yang lebih besar dari dosamu. Di belakang dosamu itu ada yang lebih besar dari dosamu. Apa itu? Ibnu Abbas. Yaitu rasa takutmu kepada manusia, kepada makhluk. Ya, ketika kamu berbuat maksiat, itu lebih besar daripada perbuatan maksiatmu sendiri. Jika kita berbuat maksiat, kita ketakutan di kelihatan orang gitu, Pak. Seakan-akan kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal Allah melihat kita. Kata Ibnu Abbas, perasaan seperti itu saja sudah besar dosanya, lebih dosa daripada perbuatan dosa kita. Makanya Nabi Ya'qub berkata kepada kaumnya, apa? Ya kaumi, Nabi Ya'qub mengatakan, ya, Allah, apakah kaumku a'azzu alaikum minallah, lebih kalian khawatirkan, lebih kalian takutkan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Demikian pula, akhi, ya, kita lebih takut dicerca manusia, kita lebih takut kepada angin yang akan membuka pintu kita, kita lebih takut tiba-tiba ada orang mengetahui keadaan kita yang sedang berbuat maksiat. Maka yang seperti ini menunjukkan kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kata Ibn Abbas apa? Iya. Rasa gembiramu ketika kamu berbuat dosa, itu sendiri lebih besar, lebih berat daripada dosamu sendiri. Kamu merasa gembira dengan dosamu. Demikian pula rasa sedihmu ketika kamu tidak bisa berbuat dosa, itu lebih berat daripada dosamu. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi, kewajiban kita, akhi, ya, coba lihat. Kita ini termasuk orang-orang yang takut gak kepada Allah di saat sendirian? Di saat gak ada orang, ya, antum di kamar sendirian, gak ada orang yang tahu, ya, di hadapan antum maksiat, kemudian kita takut, ini luar biasa, Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu Allah berfirman, Wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Wa asirru qawlakum, silakan kalian rahasiakan ucapan kalian. Awijharu bih, atau kalian terang-terangkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Artinya kalian, ya, merahasiakan ucapan. Kalian memberitahu ke orang, semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan Allah memberitahukan kepada kita, wahai kamu yang suka berbuat dosa sendirian, kamu seharusnya tahu bahwa Allah itu tahu apa yang kamu lakukan. Di saat kamu sendirian, ingat Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Allah pun tahu tentang niat-niat yang ada dalam hati kita. Ya. Maka karena kalau kalian yakin bahwasanya Allah Maha tahu dan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian, seharusnya kalian takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kalian sendirian. Ya. Maka Allah di sini mengatakan begitu, Wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Kemudian Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa, wa huwa al-latiful khabir. Ingatlah, Dia Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia, tentu Allah mengetahui apa yang ada pada manusia. Allah mengetahui semua ciptaan-ciptaannya. Allah mengetahui semua yang akan terjadi dari ciptaannya sampai hari kiamat. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Allah tahu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Wa huwa al-latif. Dan Allah itu latif. Latif itu dari kata lutf. Artinya apa? Lembut. Artinya pengetahuan Allah itu saking detail sampai sekecil-kecilnya Allah latif. Khabir, khabir itu yang akan mengabarkan amalan kalian. Artinya sekecil apapun hai manusia, kalian melakukan perbuatan, Allah kabarkan nanti. Sebagaimana firman Allah apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah berfirman mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu dhalul. Dhalul itu artinya mudah, ya. Mudah ditundukkan begitu, Pak. Karena bumi ini ya mudah untuk di diolah. Dari bumi kita bisa bikin batu bata, genteng, ya. Di bumi juga Allah sediakan besi-besinya untuk tiang, untuk pondasi. Dari bumi juga ya kalian bisa berjalan di atasnya. Jadi Allah jadikan bumi itu mudah, dan memang mudah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada surat-surat yang telah kita bahas. Allah jadikan tanahnya bermacam-macam, tanah merah, tanah hitam, tanah coklat, dengan apa? Ya, dengan tentunya manfaat yang berbeda-beda. Ya, tanah ini cocok buat dijadiin jalan, yang ini enggak cocok. Tanah ini cocok untuk jadi pasir, ini yang enggak cocok, dan yang lainnya, masya Allah. Allah jadikan bumi itu dhalul. Dhalul itu artinya apa? Mudah diolah, Pak. Mudah diolah, masya Allah. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalula, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di punggungnya bumi itu. Fasafiru haitsu syi'tum min aqtariha. Artinya silakan kalian berjalan ya di mana saja, kemana saja di muka bumi silakan kalian pergi ya untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan berupa bisnis ataupun yang lainnya. Wa'lamu anna sa'yakum la yujdi 'alaikum syai'a illa an yuyassirahu Allahu lakum. Namun ingatlah bahwa usaha kalian tidak akan bermanfaat kalau bukan karena Allah yang memberikan kemudahan buat kalian. Karena Allah yang memudahkannya, Allah pun berikan kepada kalian apa yang kamu inginkan. Lalu Allah mengatakan, wa kulu mir rizqih, dan silakan makan dari rezekinya. Ini menunjukkan, Pak, masalah-masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Sebab Allah mengatakan, silakan makan dari rezeki yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa ya semua yang ada di bumi pada asalnya halal, sampai ada dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang melarang, enggak boleh diharamkan. Ya. Sekarang Ustaz, rokok haram enggak ya? Kan enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, rokok haram gitu kan? Kita katakan ada. Di mana Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang berbahaya. La darar wa la dirar. Semua yang berbahaya dilarang dalam Islam. Maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya nih. Memang betul masalah dunia halal. Tapi kalau itu berbahaya, haram. Kalau itu ternyata ya memberikan mudarat yang lebih besar, haram. Sebagaimana arak, Allah mengatakan dalam arak itu ada manfaat-manfaat, ada betul manfaatnya, tapi dosanya, mudaratnya lebih besar, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Maka Allah mengatakan faqulu wa kulu mir rizqih. Silakan kalian makan dari rezeki yang ada di bumi itu. Silakan makan. Ya. Dan perintah kulu di sini, Pak, walaupun memang bentuk perintah, namun maknanya mubah, kata para ulama. Karena perintah dalam Al-Quran itu terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang mubah. Nah, di sini perintah di sini artinya mubah. Silakan kalian makan dari rezeki yang Allah sudah berikan kepada kalian itu. Iya. Ini menunjukkan, akhi, a'azakumullah wa iyakum, bahwa rezeki itu tidak akan ada habis-habisnya di bumi ini. Maka kewajiban kita cari rezeki, cari rezeki. Ingat, manusia tidak akan mati kecuali sampai rezekinya habis. Kata Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan mati sampai rezekinya apa? Habis, sempurna. Kalau rezekinya habis, ya udah meninggal. Kalau dia belum meninggal, dia tetap pas dapat rezeki. Ya. Maka kewajiban kita untuk mencari rezeki. Maka di sini Allah menyuruh, silakan makan di rezekinya. Berarti ini menunjukkan perintah juga, Pak, untuk cari rezeki. Ya, kita tidak boleh malas. Seorang muslim, seorang mukmin, jangan lupa cari rezeki. Ibnu Abbas mengatakan talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad. Masya Allah, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Iya. Wa kulu mir rizqi. Makanlah, silakan makan kalian dari rezekinya. Dan untuk ya akhwal Islam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ya kita selain kita mencarinya, kita juga sambil tawakal. Makanya kan kata Rasulullah SAW, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdhu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Di waktu pagi temboloknya kosong. Di waktu sore pulang-pulang dalam keadaan temboloknya penuh. Padahal burung itu modalnya apa, Pak? Paruh, cakar. Iya, burung enggak pernah belajar ilmu perekonomian. Burung juga enggak pernah belajar di sekolah. Iya, enggak pernah berbisnis. Burung tuh taunya ngoreh, nyakar, kemudian matuk, selesai. Tapi ternyata tawakalnya kuat sekali tuh burung. Iya. Mungkin tawakalnya burung lebih daripada tawakalnya kita ya akhwal Islam. Lalu Allah mengatakan, "Fakulu mir rizqih." Silakan makan dari rezekinya, tapi ingat, ingat. "Wa ilaihin nusyur." Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan, kamu silakan nikmati bumi ini, dunia ini. Kamu makan di dunia ini, kamu berpakaian dan yang lainnya. Tapi ingat, kamu jangan tertipu. Dunia itu sebentar. Dunia tidak akan lama. Ingat, kata Allah, "Wa ilaihin nusyur." Kalian akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Kalian akan meninggal, dikuburkan. Setelah kematian akan ada kebangkitan. Dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah ya akhal Islam, azakumullah. Maka dari itulah, ketika kita makan, minum, kemudian kita merasa bahwa kita akan hidup di dunia 1000 tahun lagi, wallah ini orang magrur. Ya, makanya Allah mengatakan, "Wala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kehidupan dunia itu menipu kalian. Hati-hati, dunia itu mata'ul gurur, kata Allah. Ya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Memang menipu banget, Pak, ya. Banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah banyak itu rata-rata malah ketipu gitu loh. Dia merasa congkak dengan kekayaannya, dia pun lupa ya dengan zikir, lupa dengan akhirat. Karena merasa dirinya jadi orang kaya, akhirnya apa? Dia sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, "A'amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Di sini Allah mengatakan bahwa dirinya di mana? Di mana, Pak? Di langit. Iya. Karena Allah mengatakan, "A'amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Man di sini artinya siapa? Maksudnya yaitu Allah. yang ada di langit. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Ya. Ini menunjukkan, Pak, kita sebagai mukmin jangan sekali-kali merasa aman dari makar Allah. Ingat, Allah mampu loh sekonyong-konyong menenggelamkan kita ke bumi. Allah mampu, Pak, ketika kita berbuat yang maksiat, tiba-tiba Allah timpakan sesuatu kepada kita. Mampu tidak? Mampu. Maka bagaimana kalian merasa aman dari makar Allah? Orang yang merasa aman dari makar Allah itu hanya orang-orang yang tidak beriman, Pak. Allah berfirman, afa aminu makarallah, fala yahmanu makarallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Allah mengatakan, aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit untuk Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi? Wahia tamur, sementara ia terus berguncang, tatarib. Masya Allah, ya akhwat Islam, di sini Allah mengingatkan kita bahwasanya kita jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan akhi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah berada di mana? Di langit, ya. Di atas. Makanya dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariah, apa kata Rasulullah? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Si jariah ini kemudian berkata apa? Allah di langit. Kemudian Rasulullah bersabda, man ana? Aku siapa? Kata wanita ini, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Maka Rasulullah bersabda kepada majikannya, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Ya, bebaskan budak ini. Ini seorang mukminah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, akhi, ya. Si wanita ini ditanya, "Di mana Allah?" Sementara kita banyak di Indonesia ini para kiai kalau ditanya di mana Allah marah. Apa katanya? Allah enggak boleh ditanya di mana. Sementara Rasulullah bertanya di sini kepada seorang wanita, budak hamba saya, di mana Allah? Iya. Yeah. Ini pertanyaan yang seringkali yang Rasulullah pertanyakan kepada budak. Tapi ternyata jawabannya benar. Sementara di zaman sekarang banyak profesor tidak bisa menjawab pertanyaan ini, Pak. Antum tanya kepada seorang profesor, doktor, di mana Allah? Bingung. Ada yang mengatakan di hati. Ada yang mengatakan di mana-mana. Ada yang mengatakan enggak tahu. Ada yang mengatakan yang enggak ada di mana-mana. Masya Allah. Iya, pada Rasulullah tegas mengatakan di mana Allah? Maka si jariah ini mengatakan apa? Di langit. Tegas, maka Allah pun mengatakan di sini, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Berarti Allah berada di langit, Pak. Langitnya yang mana? Allah menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa Allah bersemayam di atas arasy, dan arasy itu berada di atas langit yang ketujuh. Namun bersemayamnya Allah di atas arasy tidak seperti makhluk. Kalau makhluk bersemayam di atas arasy, arasynya enggak ada, jatuh. Sedangkan Allah tidak butuh kepada arasy. Laisa kamitsli syai wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Namun kaum Asy'ariyah, di Indonesia ini rata-rata kaum muslimin itu di atas akidah Asy'ariyah, Pak. Mengatakan gak mungkin Allah bersemayam di atas arasy. Sebab katanya kalau Allah bersemayam di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Kita katakan pendapat kamu itu batil. Kenapa? Karena itu kalau kamu serupakan Allah dengan makhluk, betul. Tapi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bersemayam di atas arasy tapi tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Nah sekarang hai orang-orang Asy'ari, kamu Asy'ari? Oh ya, saya Asy'ari ya. Baik. Kamu beriman tidak kepada sifat Allah iradah? Ada dalam 20 sifat tidak? Ada. Nah, sifat iradah itu artinya apa? Berkeinginan. Baik. Manusia juga berkeinginan kan? Itu sifat makhluk. Iya, apa kata mereka? Oh, tapi keinginan Allah tidak serupa dengan keinginan manusia. Maka kita katakan, demikian pula bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya manusia. Jangan samakan. Apa bedanya antara sifat ini dengan sifat itu? Iya. Tinggal kita katakan, Allah bersemayam di atas arasy, Allah berada di langit, tapi bagaimana Allah bersemayamnya di atas langit, di atas arasy, tentu tidak serupa dengan apa? Manusia. Dan tidak memberikan konsekuensi bahwa Allah butuh tempat. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan siapapun juga. Kamu orang Asy'ari? Oh iya. Kamu yakin Allah mendengar melihat? Yakin? Nah, manusia juga mendengar melihat tuh. Oh, kan beda. Mendengar dan melihatnya Allah beda dengan mendengar melihatnya manusia. Demikian pula bersemayamnya Allah, ya, tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Kalau begitu tetapkan seluruh sifat sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat. Iya. Makanya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Kenapa orang-orang Asy'ariyah menolak sifat bersemayam, menolak sifat yang banyak sekali ya, yang hanya menetapkan 20 sifat saja? Rupanya kata mereka karena selain 20 sifat itu enggak masuk di akal. Itu rupanya yang menjadi patokannya, Pak, akal. Iya. Padahal sebetulnya kalau kita beriman kepada sifat-sifat Allah, cukup imani. Sebab yang namanya sifat Allah itu Allah yang mengabarkan dan Allah yang Maha tahu tentang dirinya. Masa kita sebagai manusia yang menentukan bagi Allah, ya Allah, engkau wajib punya sifat 20. Loh. Ini kan hamba yang kurang ajar namanya, Pak. Ya. Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20 dan engkau mustahil punya sifat 20. Engkau harus punya sifat begini-begini, ya Allah, ya. Enak aja. Allah yang tahu tentang dirinya. Allah yang mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang sifat dirinya. Kewajiban kita mengimani apa yang Allah kabarkan, bukan kita ngatur Allah dengan akal-akal kita. Ini hamba yang kurang ajar namanya. Ya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an misalnya la ya wala wa faradhiballahu alaihim wa la'anahum, Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Imani saja bahwa Allah murka. Tapi murkanya Allah tidak serupa dengan murka makhluk. Ini enggak. Ah, sifat murka enggak ada dalam sifat 20. Itu berarti ya bukan sifat Allah. Loh, Allah yang ngasih tahu di dalam Al-Quran. Makanya terkadang, Pak, ya banyak orang-orang awam pun juga tidak beriman kepada sifat 20 ini, Pak. Iya. Saya berikan contoh misalnya, Pak, ya. Kamu beribadah menghadap ridho siapa? Ridho Allah atau ridho manusia? Ya ridho Allah lah. Tanya ke dia. Sifat ridho ada enggak dalam 20 sifat? Enggak ada, Pak. Sifat ridho dalam 20 sifat. Ada enggak? Enggak ada. Berarti konsekuensinya kamu tidak boleh beribadah menghadap ridho Allah, karena enggak ada dalam 20 sifat itu, gimana coba? Masya Allah, berapa banyak dalil-dalil yang harus ditolak hanya karena lebih mengimani 20 sifat. Padahal 20 sifat ini saja tidak ada dalilnya, ya akhal Islam. Makanya ya, keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya apa? Menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadisnya dari semua sifat-sifat tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Dan tanpa meniadakannya, imani saja bahwasanya Allah SWT bersemayam di atas arasnya sesuai dengan keagungannya dan tidak serupa dengan makhluknya. Maka Allah mengatakan, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman kepada Allah yang berada di langit? an yakhsifa bikumul ard, untuk Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi. Kalian merasa aman? Kalian merasa yakin ketika kalian berbuat maksiat kalian akan aman? Ya akhi, merasa aman dari makar Allah itu kata para ulama termasuk dosa besar. Ya, merasa aman dari makar Allah itu termasuk apa? Dosa-dosa besar, ya. Lalu Allah berfirman lagi, Am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit untuk Allah kirimkan batu, ya, kelak kalian akan tahu, ya, bagaimana pemberi peringatan itu, ya, artinya bagaimana peringatanku kepada kalian, dan kalian akan melihat bagaimana siksa kami yang sangat keras itu. Subhanallah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, mereka-mereka yang suka berbuat maksiat, seakan-akan mereka tidak takut dan merasa aman untuk diberikan adab sekonyong-konyong dari arah depan atau belakang mereka. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.